suci Engkau dari sekutu, tempat kami untuk bertumbuh sepanjang gurun, sepanjang waktu. Hanya padamu ku bernaung, hanya padamu. Semesta tak pernah sepi, selalu zikir dan memuji, mengagungkan asma ilahi. Pagi, siang, malam dan dini hanya padamu.